Kali ini memenuhi permintaan dari Carnival Glory yang minta lagu Mawar di tangan melati di pelukan goyang kembali bareng Putri Rahayu Adela.